Mitra Bisnis, Kompas menulis, pemerintahan Presiden SBY saat ini dinilai hampir mencapai deadlock atau mandek. Hal itu terjadi akibat kepemimpinan yang tidak efektif, tersandra berbagai kasus korupsi, dan pemerintahan yang terbelenggu oleh koalisi partai politik. Presiden dinilai harus melakukan sesuatu untuk mengubah keadaan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan sejarawan Ikrar Nusa Bakti. Pak Ikrar, menurut Bapak apa yang harus dilakukan Presiden SBY selama sisa masa jabatan ini? Ya, sebetulnya ya masih bisa ya dilakukan ya. Yang pertama tentunya dia harus menunjukkan kepemimpinannya ya, dan kemudian mengurangi gaya dia yang suka curhat kepada rakyat, dan kemudian juga gaya dia yang ingin menambar persona dan sebagainya ya. Dan dia harus fokus kepada kira-kira langkah apa yang harus dia capai dalam 3 tahun ke depan ya, dalam artian yang benar-benar membumi, bukan cuma misalnya pernyataan-pernyataan verbal melalui media massa ya. Kedua, tentunya dia juga harus ingat bahwa sampai detik ini ya, itu belum ada sesuatu yang signifikan ya, yang monumental kan, baik itu dalam bentuk pembangunan fisik ataupun pembuatan satu blueprint ataupun fondasi bagi Indonesia untuk menuju pada 2050 mendatang ya. Jadi dia jangan cuma bicara mengenai sesuatu yang ingin melihat Indonesia ke depan, tapi bagaimana bangunan fondasi Indonesia kekinian ketika ia sedang berkuasa. Sebab kalau itu tidak dilakukan ya, itu tentunya legitimasinya akan semakin menurun, dan kemudian juga dia akan sulit untuk kemudian meninggalkan satu legacy ataupun warisan, khususnya dalam bidang politik dan juga dalam bidang ekonomi ya, yang kemudian bisa dijadikan fondasi bagi bangunan Indonesia ke depan gitu. Tapi bagaimana Presiden dapat melakukan perubahan jika separuh dari para menterinya tidak menjalankan instruksinya? Terus terang ya, saya tidak terlalu begitu berpegangan pada hasil survei ya, karena biar bagaimanapun survei itu kan hanya dilakukan terhadap beberapa orang saja ya, dan kemudian juga metodologi surveinya juga bagaimana. Jadi saya tidak melihat bahwa legitimasi SBY juga sudah demikian rusaknya ya. Tapi yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa hasil survei itu harus bisa menjadi satu tamparan aja bagi Presiden SBY kemudian untuk memperbaiki kinerja kabinetnya dan juga kepemimpinannya ya. Dan terkait dengan persoalan misalnya dia mengatakan bahwa lebih dari 50% perintahnya tidak dijalankan oleh anggota kabinet, itu yang kemudian harusnya dia juga bercermin diri kira-kira mengapa perintahnya itu tidak dijalankan secara baik kan. Bisa saja itu bukan kesalahan dari para menteri, tapi misalnya perintah-perintahnya itu yang bisa saja berubah-ubah dari satu sidang kabinet ke sidang kabinet yang lain ya, sehingga kemudian para menteri juga bingung kira-kira apa yang harus mereka lakukan, karena setiap persiapan dalam satu periode sidang misalnya satu minggu, itu kemudian begitu mereka mau melaporkan tiba-tiba kok dapat perintah baru yang lain sama sekali dibandingkan dengan perintah sebelumnya, itu yang kemudian bisa membingungkan para menteri. Nah ini yang menurut saya bisa menjadi bagian dari bercermin diri dari Presiden SBY, jangan kemudian misalnya muka buruk lalu kemudian cerminnya dipecahkan atau dibelah begitu. Demikian Ikrar Nusa Bakti, saya Mary Agustin.